jenggura gede-gede sirang. Di kacamata hidung di peting-peting. Tegap lengkap boek main-main. Oyo ada boek. Awas tukang pijat nih. Gara-gara tripping emang erupsi lain jadi pakusut. Mimiti harga diri nepi kakahormatan dimurah mereh ngabelaan ekstasi. Mimiti harga diri nepi kakahormatan ludes penyesa ditukar ku ekstasi. Sorangan Emma sing karunya kainung bapak. Singnya kainung bapak Emma. Ula baraga jolwai rupte da umur di dunia terdelila. Orang kerap balik kadinya. Udah gede gue kawas panteng nabrak. Hirup si lain jadi pakusut mimiti.